menutupin tutup segala kemungkinan, terjebak bersama dalam kejauhan. Keramaian tak lagi menyenangkan, menjadi bumerang untuk kehidupan. Kini ku lebih tahu apa yang sebenarnya ku butuhkan. Perhatikan kebersamaan yang tersita dunia.